hati yang berkabut kelabu. Kau balut lukaku dengan kata cinta yang manjang. Akankah ini terjadi setiap saat dan sepanjang hari? Kedamaian hati di dalam pelukan cintamu. Bahagia dalam hati ini ku rasakan seindah simfoni. Ingin ku pandangi engkau sepuas hati dan ku bawa ke dalam mimpi. Terjadi setiap saat dan sepanjang hari, kedamaian hati di dalam pelukan cintamu. Bahagia dalam hati ku rasakan seindah simfoni. Engkau sepuas hati dan ku bawa ke dalam mimpi. Bahagia dalam hati ku rasakan seindah simfoni. Ingin ku pandangi engkau sepuas hati dan ku bawa ke dalam mimpi.